dan aku salah telah membuat hatimu gundah. Tapi aku ra pernah ngajak seliramu minggat tekan omah. Mergojane aku isi duwe rasa sopan, mukape iku sajane mergo kahanan. Ora ono niatku gawe atimu loro, opo mane gawe batinmu dadi kesekso. Tansaya loro ninggalno citra.